بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله لنلتقي kajian kita pembacaan dari kitab شرح لمعات الاعتقاد syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Adapun matannya dari Imam Muwaffaquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Lanjutkan, kita lanjutkan penjelasan Asy-Syarih rahimahullah taala tentang sifat-sifat Al-Qur'an. Allah mensifatkan Al-Qur'an dengan sifat-sifat yang agung yang mulia. Di antaranya yang ketujuh, innahu bari'un mimma wasafahu bihil mukadzibun. Bih mimma wasafahu bihil mukadzibun bih min qalib innahu syi'r. Sesungguhnya Al-Qur'an terbebas dari pensifatan orang yang menustakan Al-Qur'an. Seperti ucapan mereka bahwa Al-Qur'an syi'r, syair. Al-Qur'an terbebas dari sifat tersebut. Al-Qur'an bukanlah syair. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Kami tidaklah mengajarkan kepada Muhammad kepada beliau syair dan tidak pantas baginya. Tidaklah Al-Qur'an melainkan adalah zikir, peringatan, zikir dan bacaan yang jelas menerangkan kandungannya, isinya, hukum-hukum, khabar-khabar. Dalam ayat ini Allah bebaskan, bersihkan Al-Quran dari tuduhan mereka yang mengatakan Al-Quran itu syair, syair. Al-Quran bukan syair. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qali ba'dan, dari ucapan sebagian mereka yang menyebut Al-Quran, in hadha illa sihirun sihiru yu'thar. Tidaklah Al-Quran ini melainkan sihir yang dipelajari. In hadha illa qaul bashdalal al-Qur'an min ucapan manusia. Faqala Allah mutawaidan hadzal qaul, Allah berfirman mengancam orang yang mengucapkan ucapan seperti ini. Dia mengatakan Al-Qur'an sihir, dia mengatakan Al-Qur'an ucapan manusia. Sa'uslihi saqar, aku akan masukkan orang ini ke dalam neraka saqar. Menunjukkan sifat-sifat tersebut tidaklah benar. Al-Qur'an bersih, suci, terbebas dari sifat-sifat tersebut. Al-Qur'an bukan sihir. Al-Quran bukan ucapan manusia, tetapi adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ini sifat Al-Quran yang ketujuh. Allah membebaskan Al-Quran dari sifat-sifat yang jelek yang disematkan, yang dituduhkan oleh orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran. Yang mana Al-Quran syair, Al-Quran sihir, Al-Quran ucapan manusia. Allah bebaskan Al-Quran dari ucapan-ucapan ini, sifat-sifat ini. Sifat yang berikutnya, inna mu'jiz, Al-Quran mu'jiz, maksud mu'jizat. Nah, manusia biasa tidak mampu, tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Bahkan Al-Quran adalah mu'jizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali mujizat yang Allah berikan kepada beliau. Misalnya ada pelepah kurma yang menangis rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada batu yang dia salam kepada beliau. Ada juga pemohonan ketika beliau buang hajat sebagai seorang muslim. Pemohonan berjalan dari tempatnya, merapat menutupi Rasul buang hajat. Setelah Rasulullah buang hajat, pohonnya kembali berjalan ke tempatnya masing-masing. Demikian juga di antara mujizat beliau, makanan yang sedikit dengan sebab berkah doa beliau, Allah jadikan banyak, cukup untuk banyak orang. Demikian juga minuman yang sedikit, air yang sedikit dengan sebab doa beliau, Allah berkah jadi banyak, cukup untuk 1,000 orang lebih. Demikian juga di antara mujizat beliau, orang yang sakit, nah, beliau doakan langsung sembuh seketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah sahabat Ali di perang Khaibar, beliau sakit matanya. Ketika para sahabat pada berdatangan di pagi hari mengharapkan diberikan bendera, karena Rasulullah menerangkan keutamaan pemimpin pada hari tersebut yang diberikan bendera adalah seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hampir semuanya pada datang berharap diberikan bendera tersebut. Ali yang sedang sakit, beliau tidak datang. Namun beliau mendapatkan keutamaan tersebut. Beliau dipanggil dan didoakan Rasulullah dan sembuh seketika. Dan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Namun yang terbesarnya dari semua mukjizat tersebut adalah Al-Quran. Karena mukjizat Al-Quran ini ada di zaman Rasulullah, tetap ada di zaman kita, tetap ada terus sampai mendekati hari kiamat. Adapun mukjizat-mukjizat yang lainnya tadi, itu hanya ada di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul meninggal sudah selesai mukjizat tersebut. Adapun yang Al-Quran tetap terus ada di zaman Rasulullah sampai zaman kita dan terus sampai mendekati hari kiamat kelak. La yumkinu li ahadin an ya'tiya bimithlihi wa in aawanahu ghairuhu. Tidak mungkin seorang pun bisa mendatangkan seperti Al-Quran walaupun dibantu oleh orang lain. Tidak akan mungkin, tidak akan mampu mendatangkan seperti Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah tidak sama dengan sifat makhluk, kalamnya makhluk. Kullain jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithni hadhal Qur'an la ya'tuna bimithnihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakanlah, seandainya, sekiranya jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan seperti Al-Quran, mereka tidak akan mampu mendatangkan seperti Al-Quran. Walaupun sebagian mereka membantu sebagian yang lainnya, saling membantu, saling menolong agar bisa mendatangkan seperti Al-Quran, tetap tidak akan mampu. Al-Quran mu'jiz. Nah, ini beberapa sifat Allah seperti Al-Quran dengan sifat-sifat yang agung yang mulia. Beliau sebutkan sini sekitar 8 sifat. Kemudian yang berikutnya, faslun fi ru'yatil mu'minin li rabbihim yawmal qiyamah. Fasal tentang kaum mukminun melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Qal mu'allif Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. Kaum mukminun akan melihat Rabb mereka di akhirat dengan mata-mata mereka, pandangan-pandangan mereka, penglihatan-penglihatan mereka. ويزورونه dan mereka akan mengunjunginya. ويكلمهم يكلمونه, Allah akan berbicara dengan mereka, mereka pun akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dalam hadis yang sahih, ma minkum min nabiyyin illa sayukallimu rabbuhu. Dalam sahih Muslim yang lainnya, tidaklah ada seorang mendengar kalian melainkan di hari kiamat nanti akan diajak langsung bicara oleh Rabbnya. Tidak ada penerjemah di antara keduanya. Laisa bainahuma tarjuman. Adapun riwayat tentang bahwa mereka akan mengunjungi Allah dalam waktu seperti hari Jumat di dunia, waktu mereka mengunjungi Allah Subhanahu wa taala, ini telah lewat, terdapat kelemahan padanya. Dan sebelumnya bahwa hadis yang menerangkan hal ini, mereka mengunjungi misari Allah seperti waktu hari Jumat di dunia, ini hadisnya terdapat kelemahan padanya, tidak bisa dijadikan sebagai hujahnya. Hadis dari Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya terdapat rawi dalam sanadnya Abdul Hamid Ibnu Habib bin Abil Ishrin Katibul Auza'i. Sadukun rubbama akhta. Saduk kadang keliru. Dan hadis ini lemah kalau Imam Tirmidzi, hadza haditsun gharib. Dhaif. Kata Abu Hatim perawi tadi, katibu diwan walam yang sah hadis, hanya penulis namun bukan ahli hadis. Adapun mereka melihat Rabb mereka dengan penglihatan mereka berbicara dengan Allah, walaupun bicara mereka ini yang hadis-hadisnya sahih. Qala wa ta'ala, Allah berfirman, dan dari dalil bahwa mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka dari itu, orang-orang yang beriman, berseri-seri, bergembira. Mereka memandang ke Rabbnya. Ila Rabbiha nadhirah. Memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalat, dan Allah Subhanahu berfirman, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Sekali-kali tidak, semuanya mereka dari rob mereka pada hari itu akan dihijab. Nah, mereka tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir. Falamma hujiba ulaika fi halis sakhat, ketika mereka dihalangi dalam keadaan Allah murka kepada mereka, mereka tidak bisa melihat Allah. Dalla ala anna almu'minina yarawna fi halir ridha, menunjukkan bahwa kaum mukminin bisa melihat Allah dalam keadaan ridha, Allah ridha kepada mereka kaum mukminin. Wa illa lam yakun bainama farqun, kalau tidak demikian berarti tidak ada perbedaan antara keduanya, antara kafir dengan mukmin, seandainya semuanya tidak bisa melihat Allah. Namun ketika orang-orang kafir dihijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah murka kepada mereka, menunjukkan kaum mukminin Allah ridha kepada mereka, berarti kaum mukminin tidak dihijab dari Allah. Kaum mukminin bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menerangkan bahwa orang kafir dihijab dari melihat, memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dalam sebagian hadis dalam Sahih Muslim yang lainnya, bahwa orang-orang kafir melihat Allah Ta'ala fi arasatil kiamat, di tanah lapang pada hari kiamat. Sehingga ada khilaf dengan para ulama, apakah orang-orang kafir nanti dari kiamat bisa melihat Allah ataukah tidak. Nah, ada khilaf. Pendapat yang pertama menyatakan tidak melihat Allah secara mutlak orang kafir. Maka berdalil dengan ayat ini, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Pendapat yang lainnya yang dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan beliau, bahwa orang-orang kafir bisa melihat Allah pada arasul kiamat, namun bukan ru'yah ridha, bukan ru'yah senang, bahagia, gembira, akan ru'yah sahat, ru'yah murka kepada mereka, Allah murka kepada mereka. Sebenarnya dalam hadis yang sahih, hadis tentang mauqif dalam Sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya, insyaallah ini yang lebih kuat. Nah, ada pun yang dinafikan, yaitu ru'yah ridha. Nah, ru'yah ridha kepada mereka, ru'yah dengan kegembiraan, kesenangan, ini yang ditiadakan. Ada meru'yah sakhat, melihat namun Allah murka kepada mereka, mereka takut kepada Allah, bukan senang pun gembira. Ini sabit berdasarkan hadis-hadis yang sahih tentang hadis mauqif. Ketika kamu semua manusia semuanya berada di padang mahsyar, di arasatul kiamat. Wallahu a'lam. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, dan Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak bersesakan dalam melihatnya. setiap orang, setiap muslim, setiap mukmin di surga bismillah dari tempatnya masing-masing. Tidak perlu berdesakan untuk melihatnya. Haditsun sahih muttafaqun alaih. Wa hadha tashbihun liruya biruya, ini penyerupaan cara melihat dengan cara melihat. Cara melihatnya kaum minun dari kiamat melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Masing-masing setiap kalian bisa melihat bulan dari tempatnya masing-masing, dari rumahnya dia bisa melihat bulan. Tidak perlu berdesakan. La bilil maribil, bukan penyerupaan yang dilihat dan yang dilihat. Bukan penyerupaan Allah dengan bulan purnama, bukan. Bukan penyerupaan Allah dengan bulan purnama. Namun yang diserupakan adalah cara melihatnya. Yang diserupakan adalah cara melihatnya. Ru'yah diru'yah. Bukan mar'i bil mar'i. Bukan penyerupaan yang dilihat dengan yang dilihat. Yaitu bukan penyerupaan Allah dengan bulan purnama, bukan itu yang diserupakan. Fa inna Allah ta'ala la syabi'a lahu wa la nadhira. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitsli syai'. Penjelasan asy-Syarih rahimahullah ta'ala, ru'yatullahi fil akhirah. Melihat Allah di akhirat. Ru'yatullah fid dunya mustahilah. Melihat Allah dunia ini mustahil, tidak mungkin. Melihat Allah dunia ini sesuatu yang mustahil. Liqali ta'ala li Musa, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, maqala talaba ru'yatullah. Beliau minta agar bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan tarani, Allah menyatakan kepada Nabi Musa, kamu tidak akan melihat aku. Dan juga melihat Allah dunia ini sesuatu yang mustahil. Karena para ulama hikmahnya kenapa? Karena zat manusia dunia ini adalah zat yang fana, yang sirna, tidak kekal abadi. Sehingga tidak mampu melihat zat yang kekal abadi. Adapun nanti di surga, Allah jadikan zat mereka zat yang kekal abadi. Sehingga mampu melihat zat yang kekal abadi. Wa ru'yatullahi fil akhirah thabitatun bil kitab wa sunnah wa ijma'i salaf. Dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat tetap benar adanya berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan salafus saleh. Bahkan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat di surga termasuk kenikmatan yang sangat besar. Yang paling besar, termasuk kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada penghuni surga. Fama'udhu syai'an ahabba ilaihim min an-nadhar ila rabbihim. Kama qala sunnah hadis, tidak mereka diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai senang di surga dibandingkan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman di antara dalilnya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri, bergembira, senang. Mereka memandang ke Rabb-nya, melihat ke Rabb-nya. Waqal, dan juga firman-Nya, kalla inna ma'a rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Mereka pada hari itu akan dihijab, dihalangi dari melihat Rabb-nya. Falamma hujibal fujjaru an ru'yati dal'a 'ala anna al-abrar yarawnah. Ketika orang fajir, para pelaku dosa, orang kafir dihijab, dihalangi melihat Allah, menunjukkan bahwa orang-orang baik, orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa lam yakun bainahu farqun, jika tidak demikian berarti tidak ada perbedaan antara orang-orang fajir dengan orang-orang mukmin, orang baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, innakum sataruna rabbakum kama taruna al-qamara la tudhamuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Muttafaqun alaih. Wa hadha tashbih liru'yah biru'yah. Penyerupaan di sini adalah penyerupaan cara melihat dengan cara melihat. Ini serupakan. Cara melihat Allah di akhirat kelak sama dengan kalian melihat bulan purnama. Masing-masing bisa melihat dari tempatnya. Ini serupakan adalah cara melihatnya. La lil mari bil mari, bukan menyerupakan yang dilihat dengan yang dilihat. Bukan menyerupakan Allah dengan bulan, bukan. Karena Allah laisa kamitsli syai'un la syai' wa la syabih lahu wa la nadhir. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu pun yang sama dengan Allah, tidak ada satu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka penyerupaan itu adalah penyerupaan cara melihatnya. Bukan diserupakan Allah dengan bulan purnama. Wa ajma' as-salafu 'ala ru'yatil mu'minina lillahi ta'ala dunal kufari bidalil ayati tsaniyah. Dan salaf sepakat bahwa kaum mukminin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa orang-orang kafir. Orang kafir tidak bisa dihalangi berdasarkan ayat yang telah lewat atau ayat yang kedua. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Yarawna Allah taala fi 'urusatil qiyamah. Kaum mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di 'urusatil qiyamah, di mauqif, di padang mahsyar, tempat yang terbuka. Wa ba'da dukhulil jannah, demikian juga setelah mereka masuk surga juga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kama yasyaa Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa ya ru'yatun haqiqiyatun taliku billah. Dan yang adalah ru'ya yang hakiki yang sebenarnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fassar ahlu ta'til, dan tafsirkan oleh ahlu ta'til, orang yang mengingkari menakwilkan ayat-ayat sifat dan sifat. Bi anna al murada bi ru'yatu thawabillah, mereka katakan yang maksud dengan melihat Allah adalah melihat pahala Allah. Aw anna al murada bi ru'yatul ilmi wal yaqin, atau yang maksud dengan ru'ya adalah ru'yah ilmu, bermakna ilmu dan yakin, keyakinan, ilmu dan yakin. Bukan melihat dengan mata. Mereka melihat di sini bermakna ilmu wal yakin, ru'yah ilmu dan yakin. Bukan melihat dengan mata kepala. Wa naruddu 'alaihim bi'tibari ta'wil awal, kita bantah mereka dari segi penakwilan yang pertama, bahwasanya melihat Allah sini melihat pahalanya bukan melihat Allah. Bima sabaqa fil qa'idah ar-rabi'ah, kita bantah mereka dengan kaidah yang telah lewat pada kaidah keempat. Itu penakwilan ini menyelisih zahir nas. Tidak ada yang sahih menunjukkan penakwilan ini. Penakwilan ini menyelisih jalannya salafus salih. Menyelisih zahir nas, tidak ada yang sahih menyelisih jalannya salafus salih. Wa bi'tibar ta'wil tsani, dan terhadap penakwilan yang kedua kita bantah bidzalik, dengan itu juga. Dan kaidah yang keempat, menakwilkan ru'yah di sini bukan ru'yah dengan mata kepala, ru'yah ilmu dan keyakinan. Kita bantah dengan kaidah keempat, bahwa penakwilan ini menyelisih zahir nas. Menyelisih zahir nas menunjukkan melihat dengan mata kepala, bukan melihat bermakna ilmu dan yakin. Menyelisih jalannya salafus shalih, tidak ada yang sahih menunjukkan penafsiran ini. Wa bi wajhin rabb, kita bantah juga dengan sisi yang keempat, bantahan yang keempat. Annal ilmu wal yaqin hasin al abrar fi dunya wa sayhasul al fujjar fil akhirah. Ilmu dan keyakinan ini sudah terjadi bagi orang yang baik di dunia. Mereka sudah mengilmu yakin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga mengimani, mengilmui bahwa Allah akan dilihat di akhirat. Mereka sudah yakin di dunia ini. Nanti di akhirat kamu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa sayhasul fujjar fil akhirah. Dan akan diperoleh ilmu dan keyakinan tentang adanya hari kiamat bagi orang fajir di akhirat kelak. Mereka akan yakin akan benarnya hari kiamat, akan benarnya hari kebangkitan, pembalasan, surga neraka. Mereka akan yakin hari kiamat kelak. Ada orang yang beriman di dunia ini, mereka sudah yakin itu semua pasti akan terjadi. Tidak harus menunggu nanti di akhirat kaum mukmin baru yakin terhadap adanya hari kiamat, kejadian hari kiamat. Di dunia kaum mukmin sudah yakin, sudah mengetahuinya, meyakininya, mengimaninya. sehingga tidak benar penafsiran tersebut melihat Allah ditafsirkan dengan melihat bermakna ilmu dan yakin. Yang benar adalah melihat dengan mata kepala. Melihat dengan mata kepala. Dan itu diantara kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Naam ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian selesai penjelasan beliau tentang ru'yatullah fil akhirah. Melihat Allah di akhirat. Nakfi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.